Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Masih pada bab keutamaan tauhid dan terhapusnya dosa dikarenakan tauhid. Pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid Al-Mulakhas, syarah penjelasan dari kitab tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala yang sekarang masih hidup. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kalau sebelumnya kita membaca hadis Abu Sa'id Al-Khudri terkait dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di situ berisikan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, yakni lebih berat daripada langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh. Sekarang kita masuk pada hadis qudsi. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala dalam matan kitab beliau, yakni kitab tauhid, beliau menyatakan wali Tirmizi wa hasanahu, dan hadis riwayat At-Tirmizi yang beliau menghasarkan hadis tersebut an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, hadis dari Anas bin Malik semoga Allah meridai beliau. Beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam beliau berkata, beliau bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, ya bani Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian ketika engkau datang kepadaku, engkau tidak menyekutukan aku sedikitpun, yakni tidak berbuat syirik sedikitpun, tidak membawa dosa syirik dan dosa kekufuran, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau seperti itu, sungguh aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga berupa ampunan. Berupa ampunan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun dalam riwayat lain, yang itu juga hadis qudsi, namun padanya tidak disebutkan apabila bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dalam keadaan berbuat syirik. Disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini sering berbuat salah, berbuat dosa malam dan siang. Terkadang dosa besar, terkadang dosa kecil. Terkadang dengan sengaja, terkadang tidak sengaja. Sadar maupun tidak. Dan saya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila, barakakum, hamba tersebut ketika hidupnya, ya, memiliki dosa yang banyak, yang hampir-hampir putus asa, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya kalau dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau barakafikum, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh atau yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi itu terkait orang yang beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa hidupnya. Bahwasannya dosa apapun, termasuk dosa kesyirikan, ketika dia hidup, meminta ampun kepada Allah, bertaubat darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Namun, kalau dia dalam keadaan sudah meninggal, ternyata masih membawa dosa kesyirikan, barakafikum, maka Allah tidak akan mengampuninya. Berbeda halnya dengan orang yang meninggal tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun, namun dia membawa dosa sepenuh langit atau sepenuh bumi, maka Allah akan ampuni. Terkadang barakallahu fikum dimasukkan dulu ke dalam neraka sebagai bentuk keadilannya, dan terkadang langsung dimasukkan ke dalam surga barakallahu fikum karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita baca syarah penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau menyatakan Anasun huwa Anas ibnu Malik ibni Nadar al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khadamahu ashratinin. Kata beliau, Anas yang dimaksud dalam hadis ini adalah Anas bin Malik yang kakeknya bernama An-Nadr. Al-Ansari, beliau dari kaum Ansar, kaum yang menerima hijrahnya para sahabat yang hijrah bersama Nabi atau mendahului Nabi dari Makkah ke Madinah ketika itu. Dari negeri kufur ketika itu, sebelum ditaklukkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hijrah ke Madinah. Adapun sekarang Makkah dan Madinah barakallahu fikum merupakan negeri kaum muslimin, negeri Islam sampai hari kiamat. Terkhusus negeri Makkah sampai hari kiamat merupakan negeri Islam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, la hijratah ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah. Berarti menunjukkan karena hijrah itu dari negeri kafir menuju negeri Islam. Nabi menyatakan tidak ada hijrah lagi, menunjukkan selama-lamanya Makkah adalah negeri Islam. Ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij saat ini, termasuk ISIS, yang menyatakan negeri Mekah dan Madinah sekarang adalah tauhid negeri kafir. Ini bantahannya. Barakallahu fikum. Al-Khazraji, beliau dari suku Khazraj. Merupakan suku terbesar ya yang pernah berperang dengan suku Aus yang ada di Madinah. Berperang kurang lebih 3 abad. Barakallahu fikum. Khadimu Rasulillah alaihi salatu wassalam Anas bin Malik ini, beliau adalah pembantu Rasulullah alaihi salatu wassalam, pembantu ya. Khadamahu asyrasinin, beliau Anas bin Malik membantu Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik barakallahu fikum membantu Nabi selama 10 tahun. Mengkhidmat, melayani barakallahu fikum. Dan selama Anas bin Malik melayani Nabi, tidak pernah didapati dari Nabi ucapan-ucapan barakallahu fikum, ucapan kasar atau pukulan terhadap Anas bin Malik. Membentak saja tidak pernah. Ini yang pernah diceritakan oleh Anas bin Malik. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda mendoakan Anas bin Malik dengan sebuah doa, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Banyaknya di sini adalah harta yang berkah. Bukan banyaknya harta yang melalaikan. Dikarenakan barakallahu fikum, memang kebanyakan harta anak-anak, istri, keluarga itu melalaikan suami, melalaikan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladakum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka doa Nabi kepada Anas bin Malik agar Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak kepada beliau, ini adalah harta yang berkah. Barakallahu. Wa waladahu, dan Nabi berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak keturunan beliau. Barakallahu. Dan seorang muslim yang memiliki banyak keturunan memang padanya ya ada keutamaan. Dan bahkan Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, beliau bangga dengan umatnya yang banyak pada hari kiamat. Beliau pernah bersabda kepada para sahabat, tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukafirum bikum al-umam. Nikahilah oleh kalian para wanita yang penyayang. Berarti kalau kita hendak menikah, carilah istri atau calon yang memiliki perangai penyayang. Bagaimana caranya mengetahui dia penyayang dalam keadaan belum kenal, ya, tidak pacaran dalam Islam? Maka bertanya kepada orang yang bisa ditanyakan, ya, melalui keluarganya, ya, teman dekatnya. Barakallahu fikum. Tapi bertanyanya bukan pada perempuan juga, ya, pada laki-laki yang kemudian dia punya keluarga. Bagaimana wataknya, penyayang atau tidak, lembut atau tidak. Yang ini merupakan berkopiku mempengaruhi nantinya pada pendidikan anak. Ya. Al-wadud, dan nikahilah oleh kalian para wanita yang al-wadud, yang subur. Diketahui wanita itu subur tidaknya dengan melihat saudari-saudarinya atau bibik-bibiknya. Namun memang terkadang barakakum satu kondisi Allah menakdirkan tidak juga memiliki anak. Fa inni mukasirum bikumul umam, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian, ya, di hadapan umat-umat yang ada. Pada hari kiamat besok Nabi bangga dengan banyaknya umat Islam, ya, yang mengikuti beliau. Oleh karena itu barakakum, jangan ikut program KB kecuali padanya ada kemaslahatan yang mengharuskan mengikuti program KB, karena ya penyakit yang ada pada istri atau perkara-perkara yang lain. Wallahu ta'ala bissawab. Wa adkhilhul jannah, dan Nabi pernah berdoa dan masukkanlah dia Anas bin Malik ke dalam surga. Mata sanata taniyah wa tis'in wa qila sanata salitah wa tis'in minal hijrah wa qad jawazal mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 92, ada yang mengatakan 93 hijriyah. Ini tahun ke-93 setelah hijrah. Barakallahu fikum. Dan ada yang mengatakan melampaui 100 tahun. Barakallahu fikum. Ini Anas bin Malik. Sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan wali Tirmizi wa hassanahu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan beliau menghasankan. Ai wa rawa At-Tirmizi fi sunanihi al-hadits al-madkur wa hassana isnadahu. Yakni maksudnya adalah Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis tersebut dalam sunan beliau, Sunan At-Tirmizi. Hadis yang telah disebutkan tadi dan beliau menghasankan sanadnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, Qurabun. Lafaz Qurab bidhammil qaf wa qila bikasriha. Dengan mendomah huruf qaf, Qurabun. Dan ada yang mengatakan mengkasrah huruf qaf, Tirabun. Wa dhammu ashhar. Namun mendomah huruf qaf dengan bacaan Qurabun sepenuh bumi, Qurabul ardi. Itu lebih masyhur, lebih terkenal. Makna qurab adalah wa huwa mala'uha aw ma yuqaribu mala'aha. Makna qurab adalah memenuhi bumi atau hampir sepenuh bumi. Qurabul ardi, sepenuh bumi atau hampir memenuhi bumi. Yang dimaksud hadis ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku, yakni pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi atau dosa hampir sepenuh bumi. Ini yang dimaksud dengan lafaz qurab. Kemudian lafaz tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau bertemu denganku, berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun. Maknanya, ai tsumma mitta. Kemudian kalau engkau mati, atau tsumma mutta, kalau engkau dimatikan, diwafatkan, halakau nika saliman minasyirki, dalam keadaan dirimu selamat, lepas dari kesyirikan. Yani ketika engkau bertemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa hadza syartun minal wa'di bi husulil maghfirah. Dan ini merupakan syarat tertunaikannya janji tersebut berupa mendapatkan ampunan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi atau hampir sepenuh langit dan bumi, Allah akan ampuni dengan syarat dia tidak membawa dosa kesyirikan atau kekufuran. Ini syaratnya. Kalau dia tidak membawa dosa sedikit pun misalkan, atau sedikit saja dosanya, ternyata dosa syirik, ya, maka dosa syirik tersebut berkafikum, ya, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa maksiat, dosa-dosa besar yang lain selain kesyirikan dan kekufuran. Jadi syarat diampuninya dosa seseorang walaupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi atau hampir, syaratnya adalah apabila tidak tercampuri dengan kesyirikan dan kekufuran. Maghfiratan, makna maghfiratan al-ghufru, ampunan. Lughatan secara bahasa, al-ghufru adalah as-sitru, tertutupi, terampuni. Maknanya adalah tertutupi. Wa syar'an, dan secara syariat makna maghfirah, ampunan adalah tajawuzullahi an khotoya wa dzunubi ibadihi. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Yakni Allah melampaui, menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hambanya. Ini maghfirah. Misalkan, ya Allah ampunilah aku. Berarti tutupilah dosaku. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan pentingnya belajar tauhid. Ya, barakallahu fikum. Karena kalau kesalahan sudah pasti orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat salah siang dan malam. Terkadang dari siang dan malam 24 jam dosa kecil. Terkadang dosa besar dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan menyengaja. Namun tidak bertaubat, mengulur-ulur taubat, maka barakallahu fikum, siapa tahu dengan belajar tauhid, belajar akidah, sehingga orang tersebut walaupun ternyata jatuh dalam dosa-dosa besar, namun tidak terjatuh dalam dosa kesyirikan maupun kekufuran, kemudian menemui Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, diampuni dosa-dosanya. Bisa jadi masuk dulu ke dalam neraka dan pasti akan diampuni apabila dia muslim dan tidak membawa dosa kesyirikan dan kekufuran, dan terkadang langsung diampuni, ditutup dosa-dosa besar tersebut tanpa mampir dulu ke neraka. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis tersebut, yukhbirun nabi alaih salatu wassalam an rabbihi azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatih. Makna secara global hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan tentang Allah Rabbnya azza wa jalla bahwasanya Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hamba-hambanya. Dan Allah menjelaskan kepada mereka tentang luasnya fadilah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya amatlah luas. Sampai-sampai orang kafir, ya, banyak dari mereka yang hidupnya secara barakah fikum ukuran duniawi, mereka lebih berada daripada seorang muslim. Padahal mungkin kalau akal-akalan harusnya mereka itu, ya, tidak usah diberi rizki karena tidak bersyukur, tidak mau masuk Islam, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau ibadah, tidak mau mengingat Allah. Namun tidak, barakallahu'alaikum. Ketika di dunia, keutamaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya amatlah luas. Adapun di akhirat, hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika Ar-Rahman maknanya adalah rahmat Allah yang luas, mencakup orang kafir, orang muslim, orang mukmin, orang munafik, orang yang taat, orang yang fajir, yang fasik di dunia. Adapun di akhirat terkandung makna dari nama Allah Ar-Rahim, bahwasanya Allah merahmati hamba-hambanya yang beriman, yang muslim, dengan diselamatkan dari neraka atau diangkat dari neraka ketika dia berkata masuk ke dalam neraka dulu, ya, dikarenakan tidak memiliki dosa kesyirikan, akhirnya di masukkan ke dalam surga. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba walaupun mencapai sepenuh luas, seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni seorang pelacur yang memberikan minum terhadap hewan yang sangat jelek. Hewan apa itu? Anjing. Ya. Hewan anjing ini kehausan, kemudian diberi minum oleh seorang pelacur. Allah Subhanahu wa taala mengampuni pelacur tersebut. Barakallahu. Berarti dari hadis tersebut, pelacur tersebut bukan pelacur yang kafir. Ya, masih memiliki keimanan. Namun diampuni walaupun dia seorang pelacur. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni seseorang yang berwasiat kepada anak-anaknya supaya dibakar jasadnya. Ketika dia sakaratul maut, dikumpulkan anak-anaknya. Ya, barakallahu, supaya jasadnya dibakar. Setelah dibakar, ya, sebagaimana wasiatnya, hendaknya ditebar di lautan dan di udara supaya diterpa angin. Ketika pada hari kiamat orang tersebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" Dia beranggapan kalau sudah dibakar, ditebar, Allah tidak mampu untuk mengumpulkan jasadnya. Dia menyatakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan dosa-dosanya. Maka berkafikum, orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak berkafikum terkait keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, seperti kisah pembunuh 100 nyawa. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Barakallahu'alaikum. Dikarenakan ada keinginan untuk bertaubat. Barakallahu'alaikum. Wa annahu yaghfirudz-dzunuba mahma kathurat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa bagaimanapun banyaknya. Madamat duna syirki. Sudah banyak dilakukan terus-menerus lagi, selama itu bukan kesyirikan, Allah juga mengampuni. Wa hadzal hadis mithlu qawlihi ta'ala, dan hadis ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Yang selevel dengan kesyirikan berarti kekufuran. Ya, orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Orang yang berbuat kekufuran disebut kafir. Orang musyrik tentu kafir. Orang kafir belum tentu musyrik. Orang musyrik pasti kafir, dikafirkan dalam Islam. Dianggap kufur, mengingkari ya ketauhidan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir belum tentu musyrik. Kenapa? Dikarenakan kekufuran terkadang bukan karena kesyirikan. Ada orang meyakini bahwasanya sholat Jumat itu tidak wajib, dalam keadaan sudah diberi dalil, sudah diberi keterangan, menentang dalam keadaan dia itu orang pondokan, orang yang tahu agama sebelumnya, menentang, maka dia kafir, walaupun kafirnya ini bukan karena kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. menganggap tidak wajib sesuatu yang Allah wajibkan, maka dia kafir. Barakallahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, bagaimanapun banyaknya dosa tersebut, selama bukan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah akan mengampuni dosa ya yang levelnya itu di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksud dari surat ini, ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, maksudnya kalau ada orang meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik, walaupun dia memiliki amalan ibadah, amalan soleh sepenuh langit dan bumi, namun masih tercampur dengan kesyirikan, maka Allah tidak akan ampuni. Ini kalau dia meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik. Tapi kalau dia berbuat syirik masih hidup, ketika masih hidup kemudian dia bertaubat, tidak mengulangi lagi, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan musyrik lagi. Sebagaimana dulu para sahabat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, sebagian mereka berada dalam agama kesyirikan. Agamanya Abdul Muthalib, menyembah berhala, sujud kepada berhala, rukuk kepada berhala. Barakofikum, datang ke dukun, meyakini keyakinan-keyakinan yang haram, khurafat-khurafat, takhayul-takhayul. Namun kalau orang itu meninggal dalam keadaan membawa dosa selain dosa kesyirikan, maka Allah akan ampuni dia liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maksudnya diampuni di sini barakakum liman yasha, langsung masuk ke dalam surga. Kalau Allah menginginkan, tidak usah diazab dulu. Ini hak Allah. Ya, mengazab atau mengampuni ini hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawar-menawar antara hamba dengan Allah pada hari kiamat. Semua hamba akan tunduk, akan mengakui apa yang dilakukan oleh dia berupa kesalahan-kesalahannya tatkala di dunia. Akan mengakui. Ada yang langsung dimampirkan dulu ke neraka karena dosa-dosa tersebut, lalu dimasukkan ke dalam surga karena tidak tercampuri dengan kesyirikan. Ada yang langsung masuk ke dalam surga walaupun dosanya sepenuh bumi, namun dia tidak membawa dosa kesyirikan dan kekufuran. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Dosa kesyirikan itu amat banyak. Ya. Ada yang namanya syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar menghapuskan segala dosa. Barakallahu. Ketika dia berbuat syirik jam 1 misalkan, maka semenjak jam 1 mundur ke belakang dari amalan-amalan soleh yang dia lakukan, semuanya lenyap, ya, pahalanya lenyap. Dan dia barakallahu disebut musyrik. Kalau syirik kecil, hanya syirik, hanya amalan yang mengiringi dia saja. Dia sholat, ternyata terjatuh dalam syirik kecil. Apa itu? Riya, misalkan. Memperbagus, dikarenakan, ya, dilihat orang, namun niatnya bukan karena Allah. Memperbagus amalan, memperlihatkan amalan, namun tujuannya bukan karena Allah. Karena ingin pujian orang, maka terjatuh dalam syirik kecil, yakni riya. Maka amalan tersebut terhapus. Adapun amalan-amalan sebelumnya tidak terhapus selama tidak terjatuh dalam syirik kecil maupun syirik besar. Syirik besar, syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain selain kesyirikan. Lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, dan lain-lain. Barakatikum. Dan riya, jangan dikira hanya menimpa orang-orang bodoh. Orang-orang yang berilmu juga terjatuh dalam riya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis. Ya. Ada golongan yang mereka itu, yang api neraka itu dibakar, dinyalakan sebelum orang-orang ubadul awsan, orang-orang yang menyembah berhala dimasukkan ke dalam neraka. Tiga golongan ini adalah semuanya itu karena amalan ibadah. Seorang mujahid, ya, yang menurut orang dia itu dulu berjihad di jalan Allah, dipanggil pada hari kiamat. Apakah kamu berjihad? Untuk apa kamu berjihad? Untukmu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Kamu berjihad karena ingin dipuji sebagai pemberani, ingin ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat agar ya melemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Qori, orang yang ahli dalam baca Al-Qur'an. Ini amal ibadah, bukan qori di sini orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbata-bata, bukan qori. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kamu belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an? Untukmu ya Allah. Untukmu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, engkau dusta. Engkau membaca Al-Qur'an agar supaya dipuji ini. Maka syarat dia dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga orang yang berinfak, bersedekah. Ya, barakallahu. Tidak main-main, ya. Ditanya, untuk apa engkau bersedekah? Supaya, ya, atau ikhlas karenamu. Engkau dusta, kadzabta, engkau dusta. Engkau bersedekah karena agar dipuji orang ini. Akhirnya diseret orang tersebut ke dalam neraka. Tiga orang ini dimasukkan ke dalam neraka sebelum orang-orang yang menyembah berhala yang masuk ke dalam neraka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi yang namanya riya itu tidak menimpa hanya pada orang-orang bodoh. Orang-orang yang ngaji pun, ustadz, syekh, kiai, ya, barakallahu, itu juga bisa terjangkiti riya. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam memperingatkan para sahabatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor 2363, dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 6412, dan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, dari hadis Mahmud bin Labid bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah bersabda, iyyakum wasyirka al-ashghar, hati-hati oleh kalian dari syirik kecil. Kalau syirik besar, orang paham. Wah, jangan sujud kepada berhala. Jangan sujud kepada selain Allah. Jangan mentaati orang-orang yang berkafikum mengajak kepada kemaksiatan. Atau yang lain-lain. Tapi kalau syirik kecil, berkafikum. Ini merupakan kesyirikan yang amat samar bagi seseorang. Sampai-sampai Nabi memperingatkan para sahabat, iyyakum wasyirkal asghar. Hati-hati oleh kalian dari syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala, Nabi menyatakan, ar-riya, riya. Memperlihatkan ibadah namun tujuannya adalah untuk selain Allah. Tapi kalau memperlihatkan ibadah tujuannya untuk Allah, ya, tapi memperlihatkan ibadah itu boleh-boleh saja. Terkadang memang harus diperlihatkan, seperti sholat berjamaah. Tidak mungkin ya berjamaah sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh yang lain. Jihad mesti, bersedekah satu kondisi, terkadang untuk mengajari orang, ya inilah sedekah. Atau yang lain, barakallahu'alaikum. Ar-riya, kata Nabi, riya, syirik kecil. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazi al-ibada bi'amalihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata kepada hamba-hambanya, di saat hamba-hambanya dibalas amalan-amalan mereka. Ini pada hari kiamat. Orang-orang yang riya, tatkala beribadah kepada Allah, nanti pada hari kiamat dikumpulkan. Allah menyatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turaunahum bi'amalikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ketika beramal soleh ada riak padanya. Ketika kalian beramal soleh, ya, ada riak, amal soleh tersebut ditujukan kepada mereka. Pergi kepada mereka. Fanduru hal tajiduna indahum jaza'a. Maka lihatlah, apakah ada balasan, ada pahala dari mereka. Ini di hari kiamat. Ya, yang namanya orang-orang yang riak tersebut paham pada hari kiamat tersebut perbendaharaan kekayaan hanya milik Allah. Nafsi-nafsi orang yang dulu menantu, ya, riak terhadap mertuanya. Duk, kok suamimu ini suaranya enak ternyata, ya. Padahal sebelum mertua datang tidak pernah baca Al-Quran. Puasa juga gitu. Sholat berjamaah. Jangankan berjamaah. Sholat 5 waktu saja tidak. Ketika mertua datang, barakafikum, diperbagus sholatnya. Sampai-sampai lupa sholat duhur, dikeraskan suaranya. Allah musta'an. Ya, barakafikum. Baru sadar. Kalau lu iya, barakafikum. Bawahan terhadap bosnya. Wah, kalau saya tidak sholat Jumatan ini, nanti dipecat ini. Padahal sebelumnya di perusahaan lain yang dia masuk padanya, tidak pernah sholat Jumat. Karena bosnya memang juga tidak sholat Jumat. Tidak menganjurkan. Atau murid kepada ustadznya, ustadz kepada muridnya. Nanti pada hari kiamat, orang yang membawa dosa riya akan dipanggil. Pergilah kepada mereka yang dulu kalian riak karenanya. Beribadah karenanya. Minta kepada mereka balasan. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Ini hadisnya sahih. Kemudian, munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis dengan bab ini. Anna fihi dalilan ala kasrati thawabit tauhid. Padanya ada dalil. Tentang banyaknya pahala. Ya, karena tauhid, pahala yang didapat karena tauhid. Orang yang bertauhid akan mendapatkan banyak pahala, banyak balasan. Ya, sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah kita barakakum sampaikan, di dunia dia aman. Ya, barakakum, rizkinya akan mudah. Kemudian amal soleh ya akan semakin kokoh. Apalagi di hari kiamat, ya, kalaulah seandainya dia itu membawa dosa sepenuh bumi, selain dosa kesyirikan, dalam keadaan dia masih memiliki keimanan, walaupun keimanannya itu hanya sebutir debu, Allah akan ampuni dia. Barakallahu'alaikum. Wa annahu yukafiru dzunuba mahma kasurat. Dan pada hadis ini terdapat dalil tentang ya terleburnya dosa-dosa karena tauhid bagaimanapun banyaknya dosa tersebut. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al awal yang pertama, fadlut tauhid wa kathratu thawabihi. Keutamaan tauhid dan banyaknya pahala yang diperoleh karena tauhid. Barakallahu. Makna tauhid mengesakan Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Ini makna tauhid. Orang yang bertauhid disebut muwahhid. Muwahhid. Barakallahu. Asani yang kedua. Si'atu fadlillahi. Wajudihi. Warahmatihi. Wa'afwihi. Luasnya keutamaan Allah, fadilah Allah. Dan pemberian Allah. Luasnya rahmat Allah dan ampunan Allah. Barakallahu. Yakni di antara bentuk luasnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni walaupun dia membawa dosa sepenuh langit dan bumi. Beda dengan hamba. Ya. Bawahan punya dosa saja, punya kesalahan kepada atasan. Ya, maka berlaku hukuman ketika itu. Bisa jadi potong gaji, bisa jadi dipecat, barakafikum. Sementara ketika Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang-orang kafir yang mendzalimi Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan, kekufuran, pencelaan terhadap Allah, menghinakan Allah. Ya, menghinakan rasulnya yang termasuk menghinakan Allah juga. Allah masih memberi minum, makan dan rezekinya juga masih banyak. Dan terkadang sebelum meninggal, Allah beri kenikmatan terbesar. Apa itu? Hidayah kepada Islam. Barakallahu'alaikum. Ini besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Maka, bentuk berputus asa dari rahmat Allah, dia tidak bertaubat. Atau menganggap Allah tidak akan mengampuni dosanya. Yang ketiga, faedah yang bisa diambil, ar-raddu 'alal khawarij alladzina yukaffiruna murtakibal kabirah allati hiya duna syirki. Hadis tersebut padanya diambil faedah bantahan terhadap khawarij, bantahan terhadap kelompok khawarij, yakni mereka-mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Selama dosa besar tersebut ya, yang di bawah kesyirikan. Jadi dosa di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran, barakafikum, belum dinyatakan pelakunya sebagai orang kafir. Beda halnya kalau dia menganggap halal. Walaupun itu dosa kecil. Menganggap halal sebuah dosa. Menganggap halal perkara yang haram walaupun ringan keharamannya, maka bisa kafir. Ya, bisa kafir. Barakallahu. Ada orang ya ditegur, jangan makan tangan kiri. Makan tangan kiri itu seperti cara-caranya syaitan, karena syaitan makan tangan kan, tangan makan dan minum dengan tangan kiri. Dia mengatakan, "Apakah saya akan diazab kalau saya makan tangan kiri? Wong saya ini makan juga dari hasil yang halal." Maka barakafikum seperti ini jawabannya, iya bisa diazab. Barakafikum. Apalagi kalau dia itu menghalalkan. Yang keempat, itsbatul kalamillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Penetapan terhadap sifat kalam. Yani Allah berkata. Allah berbicara. Sifat kalam. Untuk Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah juga memiliki sifat berbicara. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khamis. Faedah yang kelima. Bayanun. Limakna la ilaha illallah. Padanya ada penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Wa annahu tarkus syirki. qalilihi wa katsirihi, yakni di antara makna la ilaha illallah adalah ya meninggalkan kesyirikan, baik kesyirikan tersebut sedikit maupun banyak. Ya, makna la ilaha illallah barakallahu fikum, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada sesuatu yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti padanya harus meninggalkan kesyirikan sedikit maupun banyaknya. Wala yakfi qauluha bil lisan, dan tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisannya. La ilaha illallah, namun dalam hatinya tidak paham maknanya, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Sering mengucapkan la ilaha illallah, namun sering datang kepada berkafikum selain Allah, bertawakal kepada selain Allah ketika dia tertimpa sebuah musibah. Barakallahu. Yang terakhir, yang keenam, isbatul ba'ti wal hisab wal jaza, penetapan adanya hari kebangkitan, perhitungan amal dan balasan. Barakallahu. Kebangkitan harus kita yakini, sebagaimana diambil dalam hadis qudsi ini, lau ataitani, seandainya kamu datang kepadaku, berarti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hisab, dan dalil adanya hisab dari hadis ini, perhitungan amal, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara dosa sepenuh bumi yang dilakukan oleh seorang hamba dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dihisab. Oh, ternyata beratnya sepenuh bumi. Wal jaza, dan dalil yang menunjukkan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan mengampuninya dengan mendatangkan ampunan sepenuh bumi selama, barakallahu fikum, tidak tercampuri dengan kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi yang namanya ya dosa kesyirikan, dosa kekufuran merupakan perkara yang jangan dianggap remeh. Barakallahu'alaikum. Dan hendaknya selalu diingat, dipelajari, ya, dimurojaah kira-kira apa saja kesyirikan, apa saja kekufuran. Toyib, kita murojaah ya. Syirik-syirik besar, kalau syirik kecil, riya dan sum'ah. Syirik besar, contohnya, ada empat di sini, disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Ats-Tsami. Syirkud da'wah, syirik dalam berdoa. Ketika berdoa, terjatuh dalam kesyirikan. Dia berdoa kepada selain Allah. Atau berdoa kepada Allah, namun ketika itu juga berdoa kepada selain Allah. Ya Allah, ya Abdul Qadir Jailani. Atau murni kepada selain Allah. Ya Abdul Qadir Jailani, lupa dengan Allah. Barakallahu fikum. Yang kedua, syirkun niyah wal iradah wal qasdi. Syirik dalam bab niat, keinginan dan tujuan. Yakni ketika dia hidup di dunia, yang tujuan hidup ini adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, namun dia hidup di dunia ini tujuannya bukan hanya kepada Allah. Terkadang kepada Allah, namun juga kepada yang lainnya. Terkadang ada yang murni kepada selain Allah, kepada dunia. Berarti dia musyrik. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat ke-15 dan 16, mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum. Barang siapa yang ketika hidup di dunia dia menginginkan dunia beserta isinya, beserta perhiasannya, itu yang dia inginkan. Pokoknya ya hidup adalah uang, waktu adalah uang, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, nuwaffa ilaihim a'malahum, maka Allah akan penuhi, akan beri apa yang dia inginkan, yang dia usahakan. Ya wis, oleh karena itu orang kafir ketika dia itu lebih kaya daripada orang miskin, ya karena ini tujuan hidupnya bukan untuk Allah. Maka jangan sedih, jangan mau diiming-imingi oleh guru. Kamu itu bodoh sekali. Orang kafir saja sudah pergi ke bulan, kamu aja hanya melongo melihat bulan. Padahal melongoknya melihat ini tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Puasa, puasa putih. Puasa, bulan putih. Barakallahu. Yang ketiga, syirkut to'ah, syirik dalam bab ketaatan. Yakni, mentaati seseorang dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Dia ikuti, baik itu ustadz, kiai, atasan, pokoknya orang, atau bahkan jin. Maka dia terjatuh dalam syirik ketaatan. Dan yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Dan ini juga banyak menimpa para pemuda. Barakallahu'alaikum. Ya, sampai terjatuh dalam isek. Isek itu kecintaan yang sangat mendalam. Sampai berkafikum dia mabuk cinta. Makan ingat si dia, minum ingat si dia, mau sholat ingat si dia, tidur ingat si dia, mau mati ingat si dia. Berkafikum. Sampai-sampai ketika diputus cintanya, ya, pergi ke dukun, dukun bertindak, berbuat syirik. Rela kalau kamu ingin pacarmu kembali, ya, kamu harus menginjak Al-Quran, dijadikan sebagai alas ketika kamu buang air besar, nanti pacarmu kembali. Mau, ternyata iya. Barakafikum. Allahumma musta'an. Jadi dia mencintai selain Allah melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirkul mahabbah, syirik kecintaan, tidak hanya yang dicintai itu hanya orang, bisa harta, ya, bisa berkafikum barang-barang yang lain. Khawani wa khatibillah rahimakumullah. Adapun kekufuran, ada kalanya kufur takdzib karena mendustakan, mendustakan kebenaran, mendustakan syariat. Ada juga kekufuran karena al-iba wal istikbar, sombong. Dalam keadaan dia meyakini itu benar, tapi sombong, menolak. Ada juga kekufuran karena asyak, ragu. Ragu, saya itu ragu. Akhirat itu, surga itu benar atau tidak, ada atau tidak, ragu. Yang keragu-raguannya ini terus menerus. Akhirnya dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Maka dia kufur, kafir. Dan yang terakhir adalah kufrul kufrul i'rad. Kufur karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini macam-macam kesyirikan dan kekufuran, dan akan datang insyaallah pembahasan atau rinciannya. Wallahu taala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wahdakumullah. Barakallahu.